السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها المسلمون رحمني ورحمكم الله الحمد لله pada kesempatan yang berbahagia dan mulia ini, tepatnya pada sore hari Senin tahun 1441, Allah Azza wa Jalla berikan kita taufik bisa melanjutkan talabul ilmu syar'i kita. Mudah-mudahan ilmu yang kita ambil ini adalah ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, dan terlahirlah dari ilmu yang bermanfaat ini al-amal as-salih. Salam dan salam bagi Nabi kita yang mulia, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kembali kita lanjutkan penggalan kisah Al-Isra wal-Mi'raj yang diletakkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam kitab Tauhid, masih kaitannya dengan bab kalamillahi azza wa jal. Allah azza wa jalla berbicara terhadap Nabi Musa, dan di sini akan ada dialog antara Nabi Musa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian dialog antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Allah subhanahu wa ta'ala di atas langit ketujuh. Dan ini sekaligus menerangkan ketinggian Allah, keberadaan Allah Azza wa Jalla di atas arasy-Nya dan di atas makhluk-Nya. Kita lanjutkan potongan hadisnya. Fadhlul Jiyad. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah amma ba'd. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan sore ini kita akan ambil kelanjutan dari potongan kisah Al-Isra wal Mi'raj. Terakhir kita sudah menjelaskan Nabi alaihissalatu wassalam dinaikkan oleh Allah Azza wa Jalla sampai langit ketujuh, dan setiap langit ditemukan para anbiya, mulai dari Nabi Allah Adam alaihissalatu wassalam dan berakhir kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, tepatnya langit ketujuh. Langit keenam itu Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Baik. Faqala Musa. Riwayat ini mengatakan langit keenam itu Nabi Ibrahim, langit ketujuh itu Nabi Musa. Riwayat yang lain, langit keenam Nabi Musa, langit ketujuh Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, dialah yang paling mirip dengan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paling mirip. Karena bagaimana tidak bapaknya? Dari Ismail. Sampai sini kita ambil pertemuan yang lalu. Sekarang kita lanjutkan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Musa. Nabi Musa berkata, Rabbi lam awunna antarfa'a alaiya ahadan. Ya Rabbku, aku tidak menyangka engkau mengangkat seorang pun yang lebih tinggi dari aku. Thumma ala bihi fauqa dhalik bima la ya'lamuhu illallah. Kemudian Nabi SAW ala bihi, dinaikkan oleh Jibril. Kemana? Lebih dari langit ketujuh, di atas langit ketujuh, yang mana tempat itu ketinggiannya tidak ada yang tahu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. hatta ja'a sidratul muntaha. Sampailah Nabi kita alaihi salatu wasalam di Sidrah. Sidrah itu adalah pohon bidara. Lolonggul. Ya, Lombok Timur beduri katanya. Gul. Ini dipakai untuk mandikan orang orang mati itu. Disebutkan dalam riwayat lain, bidara yang ada di atas langit ketujuh itu daunnya besarnya seperti telinga gajah. Daunnya besar apa tidak? Ya besar kalau telinga gajah. Daun bidara itu Pak Lutfi, satu daun seperti sebesar apa? Telinga gajah. Wadana al-jabbaru bul-izzati fatadalla. Dan Allah Azza wa Jalla mendekat. Mendekat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta kana minhu qaba qausaini adna aw adna. Sehingga jarak antara Allah Azza wa Jalla dengan Nabi Muhammad satu anak panah atau dua anak panah. Maka kalau melihat hadis ini diterangkan dalam surat An-Najm, ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او, kalau di sana ditafsirkan yang mendekat itu Jibril. Jarak antara Nabi dengan Jibril itu satu anak panah, dua anak panah. Tapi kalau melihat dalil ini yang dekat itu siapa? Allah. Dan ini riwayat yang lebih mendukung ayat tersebut. Bukan maksudnya Jibril. Ditambah kelanjutan ayat fa auha ila abdihi ma auha. Allah mewahyukan kepada hambanya. Kalau memang yang dekat itu Jibril, mungkinkah Nabi Muhammad menjadi hambanya Jibril? Mungkin? Tidak mungkin. Yang menjadi ya, yang menjadi hamba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti siapa yang menjadi, siapa yang dimaksud yang mendekat itu? Jibril atau Allah? Allah. Karena Nabi Muhammad bukan hambanya Jibril. Nabi Muhammad hambanya siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Maka lihat surat Al-Isra, subhanalladzi asra bi'abdihi. Dan ini dalil, di antara dalil yang sangat kuat menunjukkan Allah di mana? Di atas. Tapi orang-orang menjawab, apa katanya? Allah di mana-mana. Terus bagaimana hadis Isra Mi'raj? Ya maunya Allah bertemu di atas katanya. Loh, dari mana engkau tahu Allah mau ketemu di atas? Harus butuh dalil kita. Sementara dalil ini, dalil yang lainnya, dalil yang lainnya, dalil yang lainnya, semua sepakat Allah di mana? Di atas. Fa auhallahu fima auha ilai khamsina salatan. Allah Azza wa Jalla mewahyukan kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, dan di sini bahwasanya Allah berbicara dengan Nabi Muhammad tanpa perantara. Jibril hanya ngantar saja. Langsung berbicara. Dan dari sini dikatakan Nabi kita diberi gelar Kalimullah. Nabi yang langsung diajak berbicara oleh Allah tanpa perantara wahyu, sebagaimana Nabi Musa diajak berbicara oleh Allah di Bukit Tursina tanpa perantara, sehingga Nabi Musa dikatakan apa? Kalimullah, sebagaimana ayat yang sudah kita baca, wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara dengan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Maka Nabi kita diwahyukan oleh Allah baginya 50 salat diwajibkan atas umat beliau, kulla yaumin wa lailatin, sehari semalam. Thumma habata. Lalu Nabi turun. Hatta balagha Musa fahtabasahu Musa. Sampailah dia kepada Nabi Musa. Riwayat Imam Muslim, langit ke-6. Lalu ditahan oleh Nabi Musa. Faqala ya Muhammad, madza ahida ilaika rabbuk? Hai Muhammad, apa yang Allah pesankan untukmu dari Rabbmu? Apa yang Allah pesankan untukmu dari Allah subhanahu wa ta'ala? Qala ahida ilayya khamsina salatan kulla yaumin wa lailatin. Allah pesankan, Allah wajibkan berapa? 50 salat sehari semalam. Qala, Nabi Musa berkata, inna ummataka la tastati'u dhalik. Hai Muhammad, umatmu enggak bakalan mampu yang 50 itu. Farji' falyukhaffif 'anka rabbuka wa 'anhu. Kembalilah kepada Allah supaya Allah meringankan untukmu dan meringankan untuk umatmu. Di korting. Baik. Faltafatan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ila Jibril. Maka Nabi alaihi salatu wasallam menoleh kepada Jibril. Ka'annahu yastasyiruh. Yastasyiruh fi dhalik. Seolah-olah minta pendapat. Bagaimana Jibril? Kita kembali kepada Allah atau turun terima 50. Fa asyara ilaihi Jibril an na'am. Maka Jibril ngasih isyarat, ya, kita kembali kepada Allah minta keringanan. In syi'ta, kalau kau mau. Fa ala bihi ila al-Jabbar. Ala bihi, dinaikkan lagi menuju al-Jabbar. Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa, perkasa. Faqala wa huwa makanuhu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta di tempatnya, ya Rabbi khaffif anna, ya Rabbku tolong ringankan untuk kami. Fa inna ummati la tastati'u hadha fa wada'anhu ashra salawatin. Umatku enggak bakaran mampu 50 nih Allah, maka Allah azza wa jalla mendiskon mengkorting 10. Tinggal berapa? 40 masih. Thumma raja'a ila Musa fahtabasahu. Turun lagi sampai langit ke-6, ditahan oleh Nabi Musa, falam yazal yuraddiduhu Musa ila rabbih. Senantiasa dia bolak-balik antara Allah dengan Nabi Musa. Minta keringanan, naik. Keringankan, turun. Minta lagi keringanan, naik. Minta lagi itu, turun. Hatta sholat ila khamsi sholawatin, berakhir pada 5 sholat. Fajar, zuhur, asar, maghrib, isya. Ini mulai dari fajar. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Sehingga asar itu menjadi sholatul wusta. Sholat per pertengahan, kan 5. Ya, kalau mulai dari zuhur, nomor 2 dia nanti asarnya. Di subuh al-fajr, kemudian zuhur, kemudian al-asr, kemudian al-maghrib wal isya. Thumma ihtabasahu Musa indal khamsi. Kemudian setelah diringankan sampai 5 salat, 5 waktu, langit ke-6 ditahan oleh Nabi Musa, faqala ya Muhammad, wallahi laqad rawadtu bani Israil qawmi ala adna min hadha. Aku sudah tawarkan kepada kaumku bani Israil lebih ringan dari itu. Fadha'ufu fatarakuhu. Mereka enggak mampu. Dan mereka tinggalkan itu. Fa ummatuka adha'afu ajsanan. Umatmu badannya lebih lemah. Hatinya lebih lemah. Badannya, pendengarannya, matanya. Lebih lemah semua. Farji' kembali kepada Allah. Minta keringanan kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, kita lanjutkan kisahnya. Kemudian dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, kullu dhalika yaltafitun Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika Nabi Musa memberikan usulan, maka Nabi alaihi salatu wassalam menoleh. Dan Nabi kita SAW menoleh kepada Jibril minta pendapat. Wala yakrahu dzalika Jibril. Jibril tidak pernah benci terhadap pertanyaan Nabi Muhammad SAW. Permintaan saran tidak pernah Jibril membenci apa yang dilontarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. farafa'ahu indal khamisah. Setelah lima waktu, naik lagi. Berarti, ya, kelima kalinya naik. Faqala ya Rabb, di sini Nabi alaihi salatu wassalam meminta kepada Allah, ya Rabb, inna ummati du'afa. Umatku ini orang-orang lemah ya Allah. Jasadnya, hatinya, pendengarannya, badannya. Fakhaffif 'anna. Tolong ringankan untuk kami. Faqala al-Jabbar. Allah azza wa jalla al-Jabbar. Maha perkasa. Maha sombong. Mengatakan, ya Muhammad, hai Muhammad, labbaik wa sa'alaik, aku penuhi panggilanmu ya Allah. Innahu la yubaddalul qawlu ladayya, sudah tidak bisa dirubah apa yang aku putuskan lima itu. Kama faradtu alayka fi ummil kitab, sebagaimana yang sudah aku tetapkan di dalam ummul kitab. Fa kullu hasanatin bi ashri amsalihha, satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10. Fahiya khamsuna fi ummil kitab wa hiya khamsun 'alaik. Di dalam Lauhil Mahfuz itu sama seperti berapa? 50. Ya, wa hiya khamsun 'alaika, dan kewajibanmu melaksanakan 5. Tapi 5 itu sama seperti berapa? 50. Faraja'a ila Musa. Kembalilah Nabi Muhammad SAW kepada Nabi Musa pada langit ke-6. Qala kaifa fa'alta? Nabi Musa tanya, bagaimana? Apa yang kamu lakukan ya Muhammad? Faqala khaffafa 'anna. Nabi Muhammad mengatakan, diringankan untuk kita. A'tana bi kulli hasanah asyra amsalha. Allah berikan kita satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10. Berarti 5 kita kerjakan sama artinya kita mengerjakan 50. Qala Musa qad wallah. Nabi Musa mengatakan, sungguh demi Allah. Rawattu Bani Israel. Aku sudah tawarkan Bani Israel. Lebih rendah dari itu, mereka tinggalkan. Irji' ila Rabbik. Tolong kembali kepada Allah, minta keringanan sekali lagi. Untukmu saja. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini Rasulullah SAW bersabda, ya Muhammad, ya Musa. Nabi mengatakan, hai Musa, qad wallah, cukup sudah, istahyaitu min Rabbi. Aku malu kepada Allah, mimma ikhtalaftu ilaihi, saking seringnya aku bolak-balik. Malu bolak-balik, terus minta diskon, minta diskon, minta diskon. Qala fakhbir bismillah. Maka silakan turun dengan menyebut nama Allah. Qala wastayqadha wa huwa fil Masjidil Haram. Begitu paginya ternyata Nabi Muhammad sudah di mana? Di Masjidil Haram, sudah kembali dari Isra wal Mi'raj. Baik. Hadis ini para hadirin rahmati Allah azza wa jalla menerangkan kepada kita banyak faedah. Tapi inti dari hadis ini itsbatu kalamillah azza wa jalla lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Menetapkan bahwasanya Allah azza wa jalla berbicara dengan nabi, dan bukan sekali, berapa kali dia naik, sebegitulah dia berbicara. Sebagaimana dalam hadis ini fa auha ila 'abdihi ma auha. Allah wahyukan kepada hamba-Nya apa yang ingin diwahyukan. Kemudian didukung dengan ayat surah An-Najm fa'auha ila 'abdihi ma auha. Baik, apa faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang panjang ini? Faedah pertama, hadis ini menerangkan takrimullah azza wa jalla lin nabi sallallahu alaihi wasallam bil Isra' wal Mi'raj. Hadis ini menetapkan Allah azza wa jalla memuliakan Nabi alaihi salatu wassalam dengan mengisra' dan mi'rajkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Makkah ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke langit ketujuh, kemudian balik lagi sampai ke Masjidil Haram. Pada yang kedua, wa fihi itsbat, hadis ini menetapkan qudratullah azza wa jalla al-bahira, kekuasaan Allah azza wa jalla yang maha dahsyat, yang tentu yuharul uqul, kekuasaan ini yang membingungkan akal manusia, jarak tempuh yang begitu jauh bolak-balik kurang dari apa? Semalam. Yang dalam akal pikiran manusia ini sesuatu yang apa? Mustahil. Ke Mekah aja bisa 9 jam. Ya. Bolak-balik berapa ya? Itu sekitar bolak-balik. Ngitung jamnya doang, belum take up-nya, belum landing-nya. Ya, masuk ke apron. Dengan cepat. Hari ketujuh lagi, di atasnya lagi naik. Sampai ke situ, itu punta. Ayat yang ketiga. Wa fihi itsbatu uluwiyyillahi 'azza wa jalla 'ala khalqihi. Hadis ini menetapkan tingginya Allah Azza wa Jalla di atas makhluknya, dan Allah Azza wa Jalla di atas langit yang ketujuh, yaitu di atas arsy. Wa fihi, demikian juga hadis ini menunjukkan hilmul anbiya alaihimus salatu wassalam li ummatihi, kasih sayang para nabi kepada umatnya. Dari mana? Nabi Musa mengusulkan kepada Nabi Muhammad, umatmu enggak mampu. Minta keringanan. Faedah berikutnya. Hadis ini menerangkan anna syari'ata mabniyun 'ala takhfif. Bahwasanya syariat Islam itu dibangun atas dasar keringanan. Jadi selama bisa diringankan, akan diringankan. Bayangkan, dari 50, kurang. Faedah berikutnya dari hadis ini. Fihi itsbatu lauhil mahfuz. Hadis ini juga menetapkan Lauhil Mahfuz, tempat catatan segala galanya. Termasuk di dalamnya dicatat apa? Tentang kewajiban sholat 5 waktu yang pahalanya berapa? Sama dengan 50 waktu. Faedah berikutnya. Wa fihi itsbatu haya'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menetapkan bagaimana sifat malunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah bolak-balik sampai berakhir 5, disuruh minta lagi, minta keringanan lagi. Yang mana tadi kita katakan agama ini dibangun atas dasar apa? Keringanan. Ini sudah 5 turingan sudah, tapi tetap para nabi itu sayang kepada umatnya, enggak bakalan mampu lagi. Aku sudah coba pada umatku lebih kuat, apalagi umatmu, minta lagi. Tapi ternyata apa? Nabi mah malu. Jadi hadis ini menetapkan sifat pemalunya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faedah berikutnya, hadis ini menerangkan anna isra'an nabi sallallahu alaihi wasallam bi jasadihi wa ruhi. Isra'nya nabi alaihi salatu wasallam dan mi'rajnya dengan jasad dan ruhnya. Jadi bukan sekedar roh. Kalau sekedar roh itu dalam mimpi. Tapi ini apa? Jasad dan roh. Karena ada pendapat yang sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya, ada yang mengatakan Nabi Muhammad isra'nya dalam mimpi. Wassahih, dengan jasad dan rohnya. Baik. Saya kira demikian faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Sekarang kita akan lanjutkan bab berikutnya. Tafadhal. Qala rahimahullahu ta'ala, bab berikutnya, babu kalamir rabbi ma'a ahlil jannah. Bab firman Allah, ucapan Allah, pembicaraan Allah bersama penduduk surga. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya para jamaah. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika minan nar. Apa maksud Imam Al-Bukhari meletakkan bab ini? Yang mana bab-bab sebelumnya semuanya menerangkan Allah berbicara. Karena ingat, kelompok yang paling menentang dalam hal ini Jahmiyah dan Mu'tazilah. Jahmiyah menganggap Allah tidak berbicara. Demikian juga kelompok Mu'tazilah sampai Imam Ahmad terkena imbasnya. Di zaman Ahmad ibn Abi Duat al-Mu'tazili, di zamannya Khalifah al-Ma'mun. Jadi maksud al-Musannif meletakkan bab ini, bab kalamir Rabbi, ucapan Allah bersama malaikat, afwan, bersama penduduk surga. Dialog Allah, pembicaraan Allah bersama penduduk surga. Kalau sebelumnya bersama para nabi, sebelumnya bersama orang-orang yang ada di padang mahsyar. Baik. Sebelumnya bersama malaikat. Ingat, fiqhul Bukhari fi tarjamati. Kedalaman ilmu Imam Al-Bukhari dilihat dari tema-tema hadisnya. Dan Imam Al-Bukhari hanya berbicara pada tema saja. Yang lainnya qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka maksud Imam Al-Bukhari di sini adalah annallaha ta'ala muttasifun bil kalam. Allah sifat perbuatannya dia berbicara. Setiap saat kalau dia mau. Karena bicara itu bergantung kepada kehendak. Maka kapan dia mau berbicara, Allah berbicara. Bagaimana caranya? Kembali kepada dirinya. Ya. Dan kalau dikatakan Allah tidak berbicara, berarti ini menunjukkan Allah memiliki sifat kurang dan ta'ala Allah, maha suci Allah dari sifat kekurangan. Dan tidak ada kelaziman sebagaimana kita sebutkan, ketika dikatakan berbicara, dia akan sama dengan makhluk. Kenapa? Pada makhluk sendiri berbicara berbeda-beda. Kita berbicara pakai apa? Lisan. Ada lagi apa? Harus ada bibirnya lengkap. Tambah lagi ada giginya. Yang lengkap lisan dan giginya saja, R-nya pun kadang gak jelas. Benar apa enggak? Ini padahal lengkap loh alatnya. Baik, sekarang handphone bisa bicara? Ada lidahnya? Lah, sekarang kita mengatakan, oh, enggak berani kita mengatakan Allah berbicara. Karena yang berbicara itu adalah yang kita lihat, makhluk. Namanya makhluk berbicara, dia butuh lisan, dia butuh bibir, dia butuh gigi. Berarti sama dengan makhluknya. Oh, bukan berbicara. Takwil dia. Nah, sekarang begitu HP, bagaimana HP ini? Ada yang bilang takwil dia? Takwil dia HP ini. Ya ada. Apalagi Allah subhanahu wa ta'ala yang jelas-jelas laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa pembicaraan Allah azza wa jalla dengan pembicaraan makhluknya. Dia berbicara yang layak dengan kebesarannya. Mana bentuk tidak samanya berbicaranya Allah? Kalau Allah berbicara, malaikat pada apa? Pingsan takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi saja turun wahyu padahal itu melalui perantara jin. Di musim yang sangat dingin Nabi apa? Berkeringat. Nah, beda apa tidak? Jauh bedanya. Pembicaraan Allah, asdaqul wa man asdaqu minallahi qila wa man asdaqu minallahi haditha. Ucapan Allah paling jujur. Kalau kita lebih banyak kecapnya dan micinnya daripada aslinya. Ada perbedaan yang sangat jauh. Nah, ini maksud Imam Al-Bukhari rahimahullah. Jadi maksudnya menjelaskan Allah itu berbicara kapan dia mau, terserah caranya dan di mana mau maunya. Yang jelas dia berbicara ya layak dengan kebesarannya, tidak serupa dengan pembicaraan makhluknya. Kita dengar dalilnya sekarang. Sekarang Allah berbicara dengan penduduk surga. Qala haddatsana Yahya bin Sulaiman, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sulaiman. Qala haddatsani Ibnu Wahb, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Wahb, muridnya Imam Malik. Qala haddatsani Malik. Nah, Abdullah bin Wahab mengambil riwayat dari gurunya Imam Malik. An Zaid bin Aslam, dari Zaid bin Aslam. An Atha bin Yasar, dari Atha bin Yasar. Ini sanad yang luar biasa para jemaah. Maka disebut oleh para ulama hadis sanad silsilah dzahabiyah. Ya. Mata rantai periwayatan emas dalam hadis itu Malik An-Nafi' an Ibnu Umar. Imam Malik, kemudian atasnya Nafi', tabi'in, kemudian Ibnu Umar. Kalau tiga ini sudah riwayatnya hadis itu, ini rantai emas perawi sudah. Kalau di sini dari Atha, tabi'in juga, Ibn Yasar, tabi'in, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala yaqulu li ahli al-jannah. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berkata kepada penduduk surga. Yaqul, berkata kepada penduduk surga. Ya ahlal jannah, hai penduduk surga. Ini kelak, nanti. Fayaqulu labbaika rabbana wa sa'dai. Labbaik. Kami penuhi panggilanmu ya Allah. Wal khairu fi yadayk, kebaikan itu semuanya berada di tangan, berada di kedua tangan. Fayaqul hal raditum, hai penduduk surga, apa kalian sudah ridha? Kalian sudah senang? Fayaqul wa ma lana la narda ya rab, ada apa dengan kami kok tidak ridha ya Allah dengan apa yang kuberikan? Waqad a'taitana ma lam tu'ti ahadan min khalqik, engkau telah berikan kami ini sesuatu yang tidak engkau berikan kepada makhluk lain. Fayaqul ala utikum afdhala min dzalik, ini dialognya Allah nih dengan penduduk surga para jemaah. Maukah kalian aku berikan yang lebih hebat dari yang ada sekarang ini? Mau enggak? Fayaqulun ya Rabb, wa ayyu syai'in afdalu min dzalik. Kembali bertanya penduduk surga kepada Allah, ya Rabb, apa itu yang lebih hebat dari yang ada ini? Apa itu? Fayaqul uhillu 'alaikum ridwani, aku campakkan kepada kalian keridaanku. Aku tumpahkan kepada kalian keridaanku. Fala askhatu alaikum ba'dahu abada, aku tidak akan murka kepada kalian selama-lamanya. Aku tidak akan murka kepada kalian selama-lamanya. Hadis ini menerangkan bahwasanya ucapan Allah ini kepada seluruh penduduk surga setelah menetap, setelah disembelih kematian itu. Baik. Maka dalam hadis ini para hadirin rahmatullah azza wa jalla menerangkan beberapa poin yang di dalamnya ada pelajaran penting di sini. Poin yang pertama, hadis ini hadis kursi. Kenapa? Karena Nabi mengatakan inna Allah ta'ala yaqulu li ahlil jannah. Yang kedua, fihi itsbatu kalamillahi azza wa jalla li ahlil jannah ala ma yaliqu bi jalali. Hadis ini menetapkan Allah azza wa jalla akan berbicara dengan penduduk surga sesuai dengan kebesarannya atau layak dengan kebesarannya, tidak serupa dengan pembicaraan makhluknya. Yang ketiga, fihi itsbatu yadayillahi azza wa jalla. Hadis ini menetapkan Allah azza wa jalla memiliki berapa tangan? Dua. Wal khairu fi yadayk, kebaikan itu seluruhnya ada pada kedua tangan. Tentunya layak juga dengan kebesaran. Yang ketiga, ini dia para jamaah. Apa itu? Ridha Allah lebih besar dari surga Allah. Ridha Allah, mendapatkan ridha Allah itu jauh lebih besar kenikmatannya ketimbang surga Allah. Dengan demikian sempurnalah kebahagiaan penduduk surga. Jadi ridha Allah Azza wa Jalla ya akbar min al-jannah, lebih besar dari surga beserta isinya. Baik, faedah berikutnya, hadis ini menetapkan keridaan Allah Azza wa Jalla didapatkan dengan ikhlas mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, kemudian ittiba, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedikit saya akan bawakan tentang ayat ini. Tentunya ini didukung dengan firman Allah dalam surat At-Taubah 72. Ya, tentang keridaan Allah itulah yang lebih besar dari surga. Antum lihat surat apa? At-Taubah 72, Allah berfirman, wa'adallahu al-mu'minina wal-mu'minat jannatin tajri min tahti al-anhar. Allah menjanjikan orang-orang beriman laki maupun perempuan taman-taman surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalamnya, afwan, khalidina fiha. Mereka kekal di dalamnya. Waridwanum minallahi akbar. Wa masakin thayyibatan fi jannati adn. Dan masakin, tempat tinggal. Wa masakin, dan tempat tinggal. Jadi tamannya, kebunnya, kemudian tempat tinggalnya. Berarti apa nih? Istananya. Fi jannati adn. Di mana? Di surga adn. Wa ridwanum minallahi akbar. Dan keredaan Allah Subhanahu wa taala itulah akbar, yang paling besar. Keredaan Allah Subhanahu wa taala itulah yang paling besar. Dzalika huwal fawzul 'adzim. Itulah dia keberuntungan yang paling besar. Tayyib. Tadi kita katakan bahwasanya untuk mendapat keridaan tersebut harus kita miliki berapa? Dua hal, dua syarat. Dan ingat, ya, yang perlu kita perhatikan tentang hadis ini dan ayat ini, pertama kita mencari ridha Allah Azza wa Jalla. Setelah kita mencari ridha Allah, mengikuti keridaannya. Ingat, cari mana yang diridhai oleh Allah. Setelah kita cari apa yang diridhai oleh Allah, maka apa? Ikuti supaya benar-benar kita mendapatkan apa? Ridha Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bagaimana cara mencari ridha Allah Azza wa Jalla? Dengan ikhlas. Ikhlas beramal, mencari wajah Allah, mencari surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, mengikuti ridha. Jadi tadi mencari. Setelah kita cari, kita ikuti. Mengikuti ridha Allah itu di mana tempatnya? Tempatnya ada pada ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi cari ridha, enggak ada yang diridhai oleh Allah kecuali ikhlas. Ikhlas. Ya, itu namanya mencari ridha Allah, berarti apa? Ikhlas. Ya, saya hanya cari ridha Allah berarti kita butuh ikhlas. Baik, ikuti ridha Allah. Ridha Allah yang diikuti ada pada ittiba. Maka berkata Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian dan aku lengkapkan nikmatku atas kalian dan aku ridha. Ah ini loh. Aku ridha Islam sebagai agama bagi kalian. Maka yang diridhai oleh Allah apa? Islam. Ikutilah Islam dan Islam ini tentunya yang dibawakan oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan dua hal ini para jemaah. Ibtigha'ir ridwan dengan ikhlas. Yang kedua, ittiba'ur ridwan, mengikuti yang diridhai. Apa yang diridhai Allah? Islam. Itulah dia sunnahnya, ajarannya, petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kira demikian para jemaah. Nanti lagi kita lanjutkan insyaallah taala dalil berikutnya. Itu hadis yang kedua dalam bab ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa ardhah. Subhanallahi wa bihamdih, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian para hadirin, demikian juga para pemirsa, di antaranya pemirsa Asil TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.